قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ومن يضيعني الله أبدا حديث صحيح الله والبخاري في صحيحين semakin dekat pada yang Maha Mengetahui mengambil kita dan menyuruh dan mengingatkan kita untuk mendekat kepada yang Maha Mengubah segala kejadian. Ingatlah di hari esokmu satu sang Maha Pengatur tetap mengatur musibah yang akan datang dan kenikmatan berada di dalam satu genggaman tunggal. Berapa ribu musibah yang masih akan datang kepadamu dan berapa ribu kenikmatan yang akan datang kepadamu di masa mendatang. Sang Maha Melihat sedang melihatmu dan terus melihat hingga detik ini. Barangkali dalam satu gelintir detik dalam satu kalimu menangis ingin dekat kepada Allah, Allah angkat ribuan musibah yang akan datang sebelum kau ketahui dan kau dilimpahi dengan rahmat Allah dan kenikmatan beribu kenikmatan tanpa kau sadari. Hadirin hadirat, Sang Maha Mengatur mengatur, Sang Maha Menentukan menentukan, Sang Maha Memudahkan Maha Mampu melimpahkan kemudahan, Sang Maha Memberi cobaan mampu memberi cobaan dan mampu menggantikannya dengan kenikmatan. Hadirin hadirat, di bulan yang luhur ini kita mengingat kejadian Uhud, yaitu perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah di tahun 6 Hijriah dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan 1400 muslimin bersama beliau dari Madinatul Munawwarah. Demikian riwayat Sahihul Bukhari, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama alf wa arba'amiyah, 1400 dari kaum muslimin dan muslimat datang menuju Makkah untuk melakukan umrah, untuk melakukan ibadah, namun bukan dengan maksud peperangan dan membawa senjata tanpa ada kekerasan, tapi membawa hewan-hewan untuk disembelih dalam kurban. Maka mereka telah berdekat mendengar kabar oleh kaum kufar Quraisy bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Makkah bersama 1400 muslimin-muslimat untuk melakukan ibadah di Makkah. Maka kaum Quraisy pun mengirim Urwah, salah seorang utusannya, dan Urwah datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudmu apa datang ke Makkah? Rasulullah berkata, bukankah kalian saudara kami dan kita ini sama-sama bersaudara? Aku datang bersama muslimin-muslimat bukan mau perang tapi dengan kedamaian. Lihat pakaian kami dan lihat apa yang kami bawa, bukan senjata ini, hewan-hewan ternak mau disembelih nanti di sana. Yang membawa kambing, yang membawa ontanya, yang membawa kerbaunya itu disembelih nanti untuk berkurban. Maka kalian lihat kami membawa senjata. Lihat kali Rasul bicara, Allah memegang yang luarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika dia berbicara dilepas lagi, jika Rasul bicara dipegang lagi jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka marahlah Sayyidina Mughirah radhiyallahu anhu warda, ia langsung memukulkan pedang ke tangan orang itu, ke tangan Urwah. Ketika Urwah mulai mendekatkan tangannya mau mencengkeram jenggotnya Rasul, dipukul oleh pedangnya yang masih tertutup pada sarungnya. Yang kau sentuh lagi jenggotnya Rasul, bicara saja beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian perbuatan Urwah, dan Rasul terus bersabar dan Rasul tetap tenang. Lalu Urwah pun masih berpikir-pikir melihat keadaan muslimin. Jadi sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Urwah berkata, aku telah pergi kepada Kaisar Romawi. Aku lihat rakyat memuliakan Kaisar Romawi. Aku lihat rakyat memuliakan Kaisar Kisra. Aku lihat rakyat memuliakan Kaisar Habsyah. Tapi Kaisar tidak pernah kulihat keagungan rakyat kepada pemimpinnya, kata ini ashabi Muhammadin Muhammadah. Belum pernah kulihat pengagungan suatu rakyat pada pimpinannya melebihi pengagungan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السنه وكانوا لا يحب النظر اليه تعظيما له. فعلم بانها ملكا الى فرنج مغاير تبعها وما زال بليو ثم مزيفا بليو فمحرمه بل بليو الى بيع فرنج مغاير تبعها وما زال وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لانها قال صحابه روايتكم ketika رسول الله وفات سبلي رسول الله coba aku ingin tahu bagaimana sih bentuk wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berkata, sejak aku masuk Islam aku kenal Rasul, aku tidak pernah berani memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah lalu mengharumkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beruah melihat lagi wa ma talaqa Muhammadan illa aqla wa dalaqa ala wajhi fa'ala wa ala membuang air liurnya kecuali sudah berada di tangan sahabat lalu diusapkan ke wajah para sahabat. Air liur yang sangat wangi, air keringat beliau lebih wangi dari semua wangian yang ada di langit dan bumi. Demikian ciptaan Allah yang terindah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lihat seperti itu kejadiannya. Wa kanu yabtathiruna ala daruri, mereka itu sudah berebutan ketika Rasul selesai berwudu, maka para sahabat berdesakan ambil bekas air wudunya Nabi dan mengusapkan ke wajah dan tubuh mereka. Yang tidak kebagian maka ambil dari bekas basahan di tubuh temannya diusapkan ke wajahnya. Hal ini bukan musyrik, hal ini adalah cinta sahabat Rasul kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan sahabat Rasulullah yang ini saat ini dianggap syirik. Sungguh hal itu tidak dilarang sekalipun oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil barakah dari orang-orang saleh, khususnya orang yang tersaleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melihat keadaan seperti itu putus asa pulang ke Makkah. Yang berkata itu berjumpa orang-orang damai semua yang dibawa binatang ternak untuk disembelih kurban, tidak mau ingin berperangan, tidak ada senjata yang dibawa. Tapi kalau kita perangin kayaknya kita akan kalah, karena kulihat mereka sangat mengagungkan Nabi SAW lebih daripada rakyat Kisra mengagungkan kaisarnya, atau rakyat Romawi mengagungkan kaisarnya, atau rakyat Habsyah mengagungkan kaisarnya, rakyat Najasyi mengagungkan kaisar Najasyi. Tidak ada yang mereka muliakan sebagaimana sahabat Nabi SAW memuliakan Nabi Muhammad SAW. Diganggu nabinya, habis kita dibantai dari Makkah ini, perang lagi. Maka orang-orang musuh di Ibu Quraisy keluar, kirim yang lain, Suhail dikirim. Suhail dikirim datang lagi, kemudian dia Sahih Bukhari tetap menahan Rasul supaya jangan masuk, bikin perjanjian. Rasulullah SAW tidak boleh masuk, masuknya tahun depan, bukan sekarang. Bikin perjanjian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai penulisnya. Riwayat Sahih Bukhari ketika Rasulullah memerintahkan tulis Bismillahirrahmanirrahim, maka berkatalah Suhail ini, apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jangan tulis Ar-Rahman Ar-Rahim, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ribu kaum muslimin, kenapa dilarang nama Allah ditulis? Tulis nama Allah, jangan dengarkan kaum Quraisy. Rasul kata jangan tulis Ar-Rahman Ar-Rahim, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mereka mau dengan nama Allah, dengan nama Wahai Allah, Allah juga. Subhanallah, Allah juga, cuma punya Tuhan lain selain Allah SWT. Jadi nadirat lalu Rasul berkata tulis min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah SAW. Maka berkata Rasulullah, apa ini Rasulullah? Kalau kami mengakui kamu Rasulullah, kami tidak melarang masuk ke Mekah. Jangan tulis Rasulullah, ribut Nabi Muslim. Jangan dihapus itu nama Rasulullah. Siapa yang berani hapus nama Rasulullah? Kita berani. Rasulullah SAW berkata, dan dia berkata, wallahi lau inni Rasulullah SAW walau hadatuhu, sungguh aku tetap Rasulullah SAW walau kalian mendustakan aku wahai Quraisy. Tulis Muhammad bin Abdullah. Maka Sayyidina Ali tidak mampu menghapus tulisan Rasulullah SAW, tangannya gemetar, maka Rasulullah menghapusnya sendiri. Lalu Suhaib berkata, bagaimana riwayat Sahih Bukhari? Kalau di antara orang dari kami mau masuk Islam, harus dengan seizin kami dan kembalikan kepada kami kalau tidak diizinkan. Tapi kalau dari kalian mau masuk ke agama kami, kembali ke Makkah, keluar dari Islam, tidak boleh dilarang. Rasulullah SAW belum menjawab, sahabat sudah riuh. Apa ini? Mau menghalangi orang-orang masuk Islam? Orang muda yang masuk Islam dilarang, orang muslimin yang boleh pindah ke Madinah. Ini adalah hal yang sangat-sangat tercela. Maka Rasulullah SAW diam. Belum selesai Rasulullah SAW bicara, datanglah Sayyidah Jandal bin Suhaib dalam keadaan tangan yang terikat. Dia datang untuk masuk Islam tapi ditangkap oleh Quraisy. Berkata Sayyidah Jandal, ya Rasulullah, kau setuju ini, berarti aku ini harus kembali lagi kepada orang-orang Quraisy. Aku dah dibantai oleh orang Quraisy untuk sampai ke sini. Jitu kamu Musliman, aku datang kepada untuk masuk Islam, wahai Rasul. Sehingga Suhaib berkata, ini orang pertama, perjanjian pertama ini orang pertama yang harus dikembalikan lagi, maka kami akan bawanya lagi. Maka berkatalah Jandal bin Suhaib, ya Rasulullah, aku dikembalikan lagi kepada orang Quraisy, aku akan dibantai lebih dari siksa al-fatih yang sudah kurasakan ribu lagi muslimin. Bagaimana ya Rasulullah mau bebaskan orang datang masuk Islam dengan niat masuk Islam disuruh kembalikan lagi kepada kufar Quraisy? Maka Rasulullah SAW tetap menyetujuinya, dan Rasulullah SAW menandatanganinya. Para sahabat semuanya pun berikan bingung, ada yang kecewa, ada yang risau, ada yang tidak tahu oleh suatu apa tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah khalifatul ulamiya. Saya berkata, ya Rasulullah, alasta Rasulullah, alasta Nabi, alasta Nabi Allah haqqa. Ya Rasulullah, apakah kau ini benar-benar Nabi yang benar? Tentunya Sayyidina Umar bukan syarat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ini dapat jawaban yang jelas untuk para kaum muslimin supaya tenang. Maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul. Alasna al-haqq wa hum aduuna 'ala al-baathil. Bukankah kita yang dalam kebenaran dan mereka musuh kita yang dalam kesalahan? Rasulullah SAW berkata, lalu Rasul, kenapa kita harus menghinakan diri kita kepada musuh kita yang tidak jelas-jelas salah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ini Rasulullah Ulai Yubayyani Allah Wa'ala. Sungguh aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah akan mengecewakanku dan membiarkanku. Lalu Rasulullah SAW masuk dia, Sayyidina Umar bin Khattab tidak bisa menjawab dalam ucapan ini. Nanti kita baca dari ini Rasulullah Walai Yubayyani Allah Wa'ala Walai Yubayyani Allah Wa'ala. Sungguh aku adalah Rasulullah, Allah tidak akan mengecewakanku dan tidak akan pula membiarkanku dalam keadaan yang terhina. Maka Sayyidina Umar datang kepada Bapak Siddiq. Ya Bapak, aku tanya begini kepada Bapak Siddiq, penduduk musuh sallallahu alaihi wasallam ucapannya. Rasulullah menjawab, wa'alaikumullahu Rasulullah wa'alaikumullahu wa'alaikumullahu wa'alaikumullahu wa'alaikumullahu wa'alaikumullahu. Innahu Rasulullah wa Nabiyyu Allah. Betul, memang beliau Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Taala tidak akan mengecewakan beliau. Maka Sayyidina Umar bin Khattab beliau masih terlihat di dalam hadirul ayat innama yubayyi'una lakum. Innama yubayyi'una lakum. Innama yubayyi'una Allah. Ya Allah, fauqa aydihim. Itu bersumpah setia bersama Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan Allah SWT berfirman, mereka yang berbaiat sumpah setia kepadamu, sungguh mereka telah sumpah setia kepada Allah. Allah SWT ikut sumpah setia mereka. Dalam ayat lainnya, Allah Rasulullah SAW mu'minin adil yubayi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzal as-sakinah عليهم وعذابهم فتحا قريبا فأنزل السكينة عليهم وعذابهم فتحا قريبا. الله سبحانه وتعالى بفرمانه الله سبحانه وتعالى طلع رضاه bersumpah setia kepadaku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon itu yang berbayar Tuhan yaitu Zainya fa'alimah Nabi Kulti Allah tahu bagaimana kekecewaan hati mereka ma'anjala syafi'na ta'alihim Allah turunkan ketenangan pada hati mereka wa'atabahum fatham harimah sampaikan kepada mereka akan datang nanti kemenangan dalam waktu dekat. Hadirin-hadirat, sebelum ayat ini turun, Rasulullah SAW keluar dari kemah dan meminta kepada mengajak sahabat, sudah kita yang beli saja di sini. Lalu kita cukur rambut itu hawak di sini. Maka sahabat semuanya berbohong, dia tidak satu pun yang berbelakang. Ibu maksudnya ini ambil manusia Rasulullah SAW ini bagaimana? Kalau nanti bikin perjanjian seandainya lebih dari menanggungkan bantai semua Rasul setuju, kok setuju terus dan membela orang-orang Quraisy? Kok setuju terus membela musuh-musuhnya? Menjatuhkan muslimin, membela musuhnya? Bingung para sahabat, gak ada satu pun yang bergerak. Maka Rasulullah SAW masuk ke kemah ketemu istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bersama dengan Rasulullah dengan sedih. Mereka tidak mau menggunakanmu ya, seperti yang kau perintahkan dan tidak mau membeli. Kamu saja mulai, kau membeli lalu kau menggunakanmu, maka semua akan ikut pasti Rasulullah kalau kau berbuat serisau-risau mereka. Mereka tetap mencintai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidak berbicara satu kalimat pun. Dia pun memanggil yang mensyukurnya dan menggunakan rambutnya dan dia memberi. Maka sahabat satu-satu ikut dan semuanya memberi. Hadirin hadirat, kemudian malam itu balik lagi sehingga waktu khotbah kepada Rasulullah SAW. Kulun ayat di sore itu adalah kulun al-masjidil haram al-amin insya'Allah amin. Kalian pasti akan masuk nanti ke masjidil haram dalam keadaan aman. Demikian dengan ayat untuk para ahli Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah mereka 1400 muslimin. Mereka yang saat itu dalam keadaan kehausan dan bingung, Rasulullah SAW mengambil wadah air sambil berwudu. Lalu sahabat sudah berkerun di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Baru kenapa kalian itu menang di sini?" Mereka berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada lagi kecuali ini. Kami semua tidak punya ilmu lagi." Maka Rasulullah mengalungkan tangannya dari jarinya, maka mengambillah air min asal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam air dengan derasnya dari jari-jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata para sahabat, "Fasyarikna wa tawadayna, syarikna wa tawadayna, kunna alaf wa arba'amiyah, lau kunna mi'at alaf lakafana." Terus kami minum dan kami wuduk sepuasnya, minum sepuasnya wuduk kami 1400 orang air terus mengalir. Lalu sahabat berkata, "Kalau kami 100 ribu pun akan mencukupi dan air tidak berhenti mengalir sampai semuanya selesai." Lalu kami berhenti mengalir dari jari-jari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam itu Sayyidina Umar bin Khattab datang ke kemah Rasul memberikan pertanyaan. Rasulullah dia jawab. Tanya lagi pertanyaan yang sama Rasulullah dia. Tanya lagi yang ketiga Rasulullah dia. Sedang dia. Tiga kali ditanya Rasulullah dia jawab. Lalu malam itu maka Rasulullah pun keluar dari kemah. Takut itu ayat pasti tidak akan menghantam bukan aku sudah mengajak Rasul bicara tidak akan Rasulullah jawab. Baru sampai keluar kemah maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat memanggil Umar bin Khattab kembali ada turun ayat kemana sehingga Umar bin Khattab pasti ayat ini akan menegurku. Lalu Rasul berkata, "Alhamdulillah nazalat ayat ahad ilayya mimma ta'af alaih syaus." Malam ini telah turun ayat yang lebih kusenangi dari tertib yang matahari. Ayat apa ya Rasulullah? "Inna matahna lana farham mubina liyaghfirakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yuhyina ni'matahu alaik wa yahdika siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza." Kami berikan kepadamu kemenangan yang sangat besar. jelas yang tidak akan ada timbul untuk mengakui dosa-dosamu dan dosa-mu terdahulu dan yang akan datang, maksudnya para sahabat Rasul yang terdahulu dan umatnya juga akan dapat syafaat Allah Subhanahu agar Allah SWT memberikan kepadamu kenikmatan yang sempurna dan memberimu pertolongan yang sangat dahsyat. Maka berkata senyawa Allah Fatah ya Rasulullah, berarti kita bakal patah nanti masuk ke Mekah ya Rasulullah. Rasulullah kata nah, itu tahun ke-6 Hijriah, 2 tahun kemudian tahun ke-8 Hijriah bulan Ramadhan Fatah Mekah tanpa ada senjata yang keluar, maka Al-Mukarramah dimasuki seluruh muslimin saat itu. Demikian hadirat yang memuliakan Allah, kejadiannya Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah. Setelah itu Fatah Makkah tahun 8 Hijriah, dan juga ada kejadian-kejadian di bulan Dzulhijjah berupa Hujjatul Wala dan juga kejadian-kejadian lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak banyak menyampaikan tausiah karena kita terus berdoa sebagaimana niatnya dan aizah kita, semangat kita setiap malam kita terus meneruskan pikir jalan sebanyak 500 kali setiap malamnya. Dulu kita hanya pikir tiap malam satu, tapi lihat ini gunung-gunung berapi terus nampaknya kalau bahasa kita demo ya. Kalian kalau mau tahu manusia, manusia aja yang bisa demo ya, kalau manusia demo polisi bisa amankan, kalau gunung yang demo siapa yang amankan. Ini sudah lebih dari 21 gunung berapi yang demo. Demo kenapa? Demo karena dosa. Demo karena dosa. Kalau Muhammad SAW suruh gunung-gunung itu bercinta Sayyidina Muhammad, semua gunung itu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Saya bicara begitu tidak akan sendiri. Saat Rasulullah SAW berkali tarik, malaikat menjaga semua gunung, dan diperintah Allah menggenggam semua gunung di bumi datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, keluarkan satu gunung saja menimpakan kata-kata. Rasulullah adalah tadi dalam penanya, gunung itu ada yang menjaganya. Mereka kalau satu yang menjaga semua gunung itu, dia berkhidmat pada Sayyidina Muhammad SAW dengan perintah Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cintanya Gunung Uhud kepada Rasulullah SAW riwayat Sahih Bukhari. Rasulullah SAW ada jabalu mihibbuna wa mihibbu, ini gunung mencintai kami dan kami mencintai gunung-gunung mencintai Rasulullah SAW. Memang gunung punya perasaan. Kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Al-Quran, kalian akan beriman bahwa gunung itu punya perasaan. Karena Allah telah berfirman lawan dan mahal Al-Quran Al-Fibarim wa'ib al-Kharsyam wa'basadiyah amin khasyatillah. Kalau kami belum karena bulannya tersebut sebuah gunung, maka gunung itu akan lebur dan hancur berantakan dari takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah berarti punya perasaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ingat firman Allah dalam Al-Jalla Rabbahu Al-Jabali Ja'ala Mutaka Fahara Musa Safifa. Jika Allah menunjukkan lingkap sedikit cahaya terangkumannya, maka lebur-lebur gunung hancur dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Musa menjadi prinsip menunjukkan gunung-gunung ini semua memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih, berzikir kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah. Dan mereka itu tenang kalau seandainya orang-orang berpikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunung tidak akan mengganggu dan alam semesta tidak akan mengganggu orang yang berpikir. Namun ketika kita lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunung-gunung ini juga ingin menuntun kita untuk membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan umatnya supaya kembali bertobat. Ya, ada yang tanya saudara kita, sampai kabarnya kepada saya, apakah majlis Rasulullah tidak buat posko untuk berjalan ke sana dan berkaki? Ya, kita bikin posko-posko kita di majlis-majlis kita dan dikir-dikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meredam semua gunung dan semua gunung dalam genggaman Rabbul Alamin. Tidak ada yang lebih berwibawa dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la taqumu as-sa'ah hatta ala yuqama fil ardi Allahu Allah, wa la taqumu as-sa'ah ala rajulin yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selama masih ada yang memanggil nama Allah Allah, dan tidak akan datang hari kiamat menimpa orang yang sedang menyebut nama Allahu Allah. Jangan lihat orangnya, lihat kewibawaan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu jiwa yang menyebut nama Allah menahan hancurnya alam semesta, apalagi hanya satu, dua, sepuluh, dua puluh gunung, semua berada dengan kewibawaan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cahaya kewibawaan Allah itu menghancurkan gunung di zaman Nabi Musa, dan jika diturunkan Al-Quran pada gunung-gunung itu hancur, bukankah Al-Quran itu kesemuanya adalah rahasia keagungan dari pecahan nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka inilah nama yang maha berwibawa, yang jika ada pada sanubari manusia dan dilafadzkan dan diingat, maka seluruh kehancuran alam ini tertahan karena masih ada yang mengingat Allah, menyebut nama Allah. Hadirin-hadirat, saya ingatkan kembali, sadari makna kewibawaan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menahan kehancuran alam semesta hanya karena seorang yang masih menyebut nama Allahu Allah. Bagaimana kehadiran kita di malam hari ini, lebih dari 40,000 muslimin muslimat berkumpul di malam ini, dan setiap malam majlis Rasulullah mengadakan dzikir jalalah, bukan hanya malam Sabtu, sekarang tiap malam dzikir jalalah sampai 40 malam kita akan terus berdzikir 500 kali setiap malamnya untuk meredam semua musibah, menenangkan gunung-gunung, menenangkan hujan dari musibahnya. Bukan minta pada gunung, bukan minta pada siapa, minta pada pemilik gunung, pemilik hujan, pemilik gempa bumi, pemilik lautan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tenangkan, karena semua ini miliknya. Tunduk kepada yang memilikinya, tunduk kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirin-hadirat, fakulu jami'an Benteng Jakarta, benteng lebih berwibawa dari angkasa raya, lebih berwibawa dari langit dan bumi. Tunjukkanlah pada kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa muslimin muslimat. Kami tenggelamkan kepada samudra pengampunan namamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tenangkan Gunung Krakatau, tenangkan Papan Jaya, tenangkan Bromo, tenangkan Sineru, tenangkan Merapi, tenangkan semua gunung-gunung itu, ya Allah, di seluruh Indonesia dan di seluruh barat dan timur. Demi keagungan namamu, ya Allah, ya Allah, kau menahan hari kiamat karena kewibawaan namamu masih disebut, ya Allah. Malam ini 50 ribu muslimin menyebut namamu, ya Allah, ya Allah. Dosa-dosa kami sangat banyak, musibah kami di masa mendatang sangat banyak, ya Allah. Tapi kami titipkan semua pada gabungan namamu, ya Allah, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, ya Merapi. Tenangkan hujan dari musibahnya, bawakan hujan dengan rahmat, bawakan kemarau yang membawa rahmat, jauhkan kemarau yang membawa musibah. Tenangkan bumi dari gempanya, tenangkan lautan dari gelombangnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirat yang masih belum merasakan lezatnya menyebut namamu, malam ini, saat ini, beri mereka, buka mereka kesempatan menyebut namamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak punya kekuatan, kami hamba yang lemah, tapi kami diberi kekuatan gabungan namamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan hancurkan kami, jangan celakakan kami, lindungi kami, bentengi kami dengan gabungan namamu. Tenangkan jiwa kami, sejukkan hari-hari kami, tunjukkan kami keindahan namamu, keindahan hari-hari kami di hari esok. Kabulkan hajat kami lebih dari yang kami minta, ya Allah. Jauhkan kami dari dosa, beri kami kemakmuran dunia dan akhirat. Bangsa kami, kota kami, wilayah kami, ya Allah. Kami mewakili jeritan mereka yang menangis karena musibah, karena bencana alam, ya Allah. Allah'a emanet olun.